Kali ini sebuah lagu terbaru dari New Palapa. Oke, sebuah lagu terbaru. Suatu akan kepada semuanya. Kita kuling dan dulu, kalem-kalem aja dulu. Lagunya kalem aja kebor. Oh, Album terbaru dari New Palapa ya. Oke. Masih mau goyang kembali?